أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa kembali mengadakan ta'lim di tempat ini. Kita langsung aja, pembahasan kita masih panjang, berkaitan tentang ahkamul janaiz. Yang telah kita lewati adalah tentang tata cara pemandian secara urut. Telah kita lewati dari aturan membuka baju mayit. Tetap posisinya harus ditutupi auratnya. Sudah kita lewati ucapan beliau, wa yustaru ma baina suratil mayit wa rukbatihi wujuban. Sebuah hal yang wajib ketika memandikan jenazah adalah menutupi bagian aurat antara lutut dengan pusatnya. Qabla taghsil, itu dilakukan dari semenjak sebelum pemandian. Ya, walaupun bajunya dilepas tapi tetap ya, antara itu wajib ditutupi. Tsumma jarrat min thiyabihi. Kemudian baru dilepas pakaian-pakaiannya. Uyudu ala sariril ghusl. Kemudian dimandikan di tempat yang murtafi', tempat yang tinggi, yang memungkinkan atau yang dimaksudkan dengannya adalah agar supaya air bekas untuk memandikannya segera hilang. Tidak mengendon di satu tempat beberapa hari, tidak. Air tersebut membawa berbagai macam penyakit-penyakit yang mungkin ada pada tubuh jenazah, maka diusahakan dimandikan pada tempat yang tinggi dan air tersebut langsung menghilang. Kemudian sampai pembahasan tentang tata caranya, wa yakunu taghsil, caranya adalah bi ayyarafal ghasil ra'sal mayyit ila qurbi julusihi. Ini yang terakhir kita bahas. Mengangkat kepala jenazah atau si mayit sampai hampir duduk. Bukan duduk posisinya, karena kalau sampai duduk nanti kotorannya tidak bisa keluar. Diangkat kepalanya dan dadanya si mayit dengan tujuan akan diurut bagian apanya? Perutnya. Dengan itu diharapkan kotorannya yang akan keluar. Tidak sampai duduk. Tsumma yamur yadu ala batnihi wa yu'sirhu birifqin. Kemudian menekan perutnya dengan penuh kelembutan, tidak kasar. Ya, liukhrija minhu ma huwa musta'idul khuruj. Agar supaya bisa keluar darinya kotoran yang memang sudah siap keluar. Adapun kotoran yang masih tersisa dalam perut, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengeluarkannya. Ini harus menutup kabeh. Gak ada pak. Sehingga ditokon-tokon bahkan diinjok pakai kaki. Ya. Gak ada. Dengan lembut. Agar supaya ketika nanti disiram. Tidak keluar lagi. Karena memang yang sudah harus keluar sudah di ujung. Wa yukthur sebul mahinaidin. Ketika sedang menekan perutnya dengan lembut tadi. Disiram air yang banyak. Disiram air yang banyak agar supaya kotorannya segera hilang. Tidak menempat di tubuh si mayit atau menempel di tubuh si mayit. Kemudian diceboki. Dihirkatin tangannya itu, tangannya si orang yang memandikannya dibalut dengan kain. Kemudian untuk menceboki jenazah. Fa yanji al-mayta wa yanqil makhraj al-ma'. Kemudian disiram dengan air tempat keluarnya kotoran tersebut. Tsumma yanwi taghsilu sammi. Kemudian mulai setelah itu mengucapkan bismillah orang yang akan memandikannya dan berniat untuk memandikan si mayit jenazah tersebut. Diawali dengan mewudukannya, ya, memberikan air di anggota-anggota tubuhnya bagian wudu. Wudhu'uhu kawudhu'i shalah, seperti halnya seorang yang wudu untuk sholat. Dimulai dengan membersihkan kedua tangan, kemudian wajah. Illan madmadha wal istinshaq, yang enggak mungkin dilakukan adalah berkumur dan menghirup air ke hidung. Ini enggak mungkin dilakukan. Fayakfi anhuma masul ghasil asnan al mayyit, cukup dengan si mama yang memandikan jenazah memasukkan jarinya, ketika jarinya tersebut di ke jari atau pakai kapas atau pakai kain, tidak mengapa. Ini apa, memasukkan ke dalam mulutnya, giginya dibersihkan, lidahnya dibersihkan, bibirnya dibersihkan, dan hidungnya dibersihkan. Kalau bisa bisbu'ihi, dengan jari jemarinya, ya, mablulataini, yang keduanya dalam keadaan basah. Kalau seandainya jenazah tersebut mengeluarkan busa yang banyak, maka dibersihkan. Kadang-kadang kalau dimiringkan ke kanan, keluar lagi. Dengan ke kiri, keluar lagi. Ya tetap dibersihkan. Dibersihkan sampai ketika nanti posisi di kafani, sudah tidak ada lagi kotoran di hidungnya, di mulutnya. Kadang dari hidung keluar lumayan banyak, keluar lagi, tetap harus dibersihkan. Dan itu adalah haknya si mayit yang harus ditunaikan oleh orang yang memandikannya. Jangan malas, ini saudara kita muslim yang harus kita mandikan, apalagi saudara kita, ada lagi dia bapak kita, ibu kita, bersihkan sebersih-bersihnya. Wala yudghil ma famahu wala anfahu, dan jangan masukkan air ke mulutnya serta ke hidungnya, disemprot begitu, digelondong, ya, masukkan ke dalam perut, jangan. Itu tidak ada syariatnya, itu menyakiti. Thumma yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bi rahwatin sidrin aw sabun. Kemudian setelah itu membasuh mukanya, membasuh jenggotnya, ya, dengan menggunakan sabun, dicuci dengan menggunakan sabun. Thumma yaghsil mayamina jasadihi, kemudian bagian kanan anggota tubuhnya, wa yasafhatu 'uluqihi al-yumna, bagian anggota kanan, yakni leher itu terbelah menjadi dua, bagian kanan bagian kiri. Dari situ lurus ke atas, terus lurus ke bawah, tidak gonta-ganti, kanan dulu sampai selesai baru kiri, tidak biar biur dalam memandikan jenazah. Kalau kita mandikan biar biur ya pak ya, sekenanya banyu, ya biur ini enggak, kanan dulu sampai kaki selesai, dibalik punggungnya kanan dulu baru kemudian bagian kiri, begitu seterusnya sampai 3 kali. Para ulama menyebutkan yang paling wajib 1 kali, kemudian 2 dan 3 kali melihat dari sisi kesempurnaan, 4 dan 5 kali dilihat dari sisi kotoran. Jikalau 3 kali dimandikan kok masih kotor, ya sudah bersih, keluar lagi dimandikan, ya jumlahnya ganjil, hitungannya ganjil, tidak 4 juga tidak 2, 4, 3, tapi di ya afan tidak genap, ya tidak genap saya salah ngomong, tetapi hitungannya adalah ganjil. Menata beliau wasakihi wa qadamihi al-mayamin, anggota badan dari leher, kepala sampai betis, paha, kaki kanan dulu. Tsumma yuklabuhu ala jambi al-aisar, kemudian dibalikkan atau dimiringkan ke miring sebelah kiri. Kirinya si mayit, bukan kirinya si yang memandikan. Ya, kirinya si mayit dilebarkan begini. Posisinya bukan terungkulap seperti ini, tapi dimiringkan. Dimiringkan supaya punggung bagian belakang, bagian atas, bagian kanan berada di atas. Untuk kemudian dibersihkan. Fayuksal syaqqa dhahril aisar. Istamal sidr ma'al ghasli awis sabun. Ketika memandikannya, kalau ada daun bidara dan daun bidara, kalau tidak, maka dengan menggunakan air sabun. Istihab ayulafa ala yadi khirtatan hal taksir. Disunahkan untuk melilitkan kain, tidak langsung tangan kita bersentuhan dengan tubuh si mayit, tetapi dililitkan kain. Kalau tidak ada kain, kalau tidak, pakai itu apa? Kaos tangan yang biasa dokter menggunakannya itu. Itu juga tidak mengapa. Ya. Dalam rangka itu, dalam rangka untuk menggosok supaya bersih. Sebagaimana seorang yang mandi dengan menggunakan alat bantu. Yang berikutnya, ustahab, ilaf ala yadih kerkat kahlu. Wal wajibu ghuslatun wahidatun. Yang wajib memandikannya itu sekali. Sekali. Ini yang wajib. In hasalal inqa. Dengan catatan apabila dihasilkan hasil yang bersih. Sekali kok bersih? Cukup sudah. Tidak mengapa. Ya, kalau mau 3 kali juga tidak mengapa. Ya, hal yang tidak berlebihan. Wal mustahab salata ghasalat. Dan yang disunahkan 3 kali. 3 kali disunahkan. Ada beberapa orang mencukupkan 2 kali. Bagaimanakah itu? Menyalahi sunnah. Apa dikatakan dia maksiat? Tidak. Tapi menyalahi sunnah. Beda halnya maksiat dengan menyalahi sunnah. Karena apa? Dengan 1 sudah boleh. Jikalau memang sekali didapati apa? Bersih. Ya. Kalau seandainya ingin lebih sempurna, 3 kali. Sekali sudah bersih. Tapi kita ingin saudara kita ini bersih. Terakhir, kita yang memandikannya. Maka kita mandikan. 2 kali, 3 kali. Sebagai bentuk ibadah. Wa illam yahsul inqa zada fil ghasalat hatta yanqi ila sidi ghasalat. Kalau 3 kali belum juga bersih, sudah 3 kali dilihat kotorannya masih keluar, atau dari hidung lah darah, dari mulut juga keluar kotoran, busa lagi, ya, belum bersih. Karena yang namanya tubuh manusia berbeda-beda. Kecuali kalau ada hal yang memang tidak memungkinkan. Semisal kecelakaan, benturan di kepala. Sehingga dicuci seberapapun tetap darahnya keluar. Sampai disebutkan lagi di sini sampai 7 kali. Boleh. Jikalau memang tidak didapati, kok gak bersih-bersih. 3 tambah lagi. 4 kali, 4 kali genap ini, berarti 5 kali. 5 kali masih saja seperti ini. Gimana nih? Syekh mengatakan bisa sampai 7 kali dalam memandikannya. Ya, 7 kali dalam memandikannya. Sehingga dalam hal ini, jangan Anda anggap, oh ini berlebihan, ghulu, mubazir, kebanyakan air, nanti membengkak ini PDAM. Mikir duit teman pak. Ya, hadza wa ikun. Yang menjadi takaran bersih dan tidaknya. Bersih dan tidak. Kalau sekali sudah bersih, 2 kali lebih, 3 kali bersih sekali sudah cukup. Ya, aja kemudian aku rumarem. Ya, gantian bonggeng ini, siapa maling? Mau dekat bingrong puluh pak. Ini hulunya seperti itu. berlebihan. Ya. Wa istihab ayaj'al fil ghaslatil akhirah kafura, dan disunahkan pada pemandian yang terakhir adalah dengan kafura, kabur barus. Kabur barus tersebut digerus, ya, digerus campur dengan air, disiramkan ke tubuh. Disiramkan ke tubuh di akhirnya. Dianu yasrubu badal mayyit wayatayyibuhu wayubriduhu, dikarenakan hal itu akan menguatkan tubuh mayit. Ya, menguatkan tubuh mayit, kemudian memberikan bau yang wangi, mendinginkannya. Beberapa ulama menyebutkan juga agar supaya tidak terkena apa? Hasyarat. Yani hewan yang kecil-kecil. Kalau kita apa hasyarat? Dia hewan lah. Hewan yang kecil-kecil yang biasa kadang menjalar di tubuh semut atau yang lainnya. Ini aturannya. Fa li ajli dzalik yuj'al fil ghaslah al akhirah yabtharuhu kafura, kabur barus disiramkan di terakhir, bukan di awal. Karena kalau disiramkan di awal akan tergontor dengan air, enggak ada fungsinya. Nah, ini sudah 3 kali sudah bersih, terakhir ember kasih kabur barus sudah direbutkan, sudah diaduk, siramkan tubuhnya. Aturannya bagian kanan dulu, bagian kiri seperti itu. Dan itu untuk menyiramnya. Thumma yunshaful mayit bi thobin wa nahwihi wa yuqassaf sharibahu wa tuklu al adhafirahu ila ta'a idza in tala. Mana kata beliau, kukunya jika lo panjang, kata beliau, dipotong. Kumisnya juga kalau panjang, dipotong. Ini ucapan dari beliau. Huyukhat sya'ru ibtaihi, dan dicabut bulu ketiaknya. Huyuj'al ma'adun ma'ahu fil kafan. Huyuj'al ma'khud ma'ahu fil kafan. Itu semuanya, rambutnya, ketiaknya tadi, kemudian juga kukunya, itu semua dimasukkan ke kafan. Dimasukkan ke kain kafan yang akan membelitnya. Bukan untuk kenang-kenangan, Pak. Yang disimpan, ditelengi kukunya, baik-baik. Tidak boleh dibawakan. Yudfar sya'ra ra'sul mar'a salata qurun. Kalau rambut, nah kalau sekarang jenazahnya wanita, rambutnya agak panjang, dijadikan di kelabang 3 kelabang. Kelabang 3 kelabang. Kemudian diikatkan ke belakang. Kemudian kata beliau, wisdallu min waraihi. Wa amma idza ta'adara ghusl al-mayt li'adam al-ma'. Sekarang apabila air itu enggak ada. Airnya enggak ada untuk memandikannya. Kemarau atau itu kejadiannya pas di gurun pasir atau tempat yang enggak ada air. Ya. Amma idza ta'adara, apabila susah dalam mencari air sehingga tidak memungkinkan memandikan jenazah, au khifa taqta'u bil ghusl, atau sekarang permasalahan lain. Kalau tadi tidak ada air, sekarang anggota tubuh si mayit ini sudah laku. Sudah mayit ini 3, 4, 5 hari baru ditemukan. Kemudian kalau dimandikan dengan semprotan air itu bisa, apalagi digosok, copot, Pak. Ya, ambrol lo pasti. Ya, ini bisa terjadi. Kalzmadum wal muhtarik. Semisal kata Syekh, seorang yang terkena penyakit lepra. Yang lepra apa yang pakai? Kusta. Yang jasadnya itu mudah sekali ambrol. Atau dia jenazah yang muhtarik atau muhtarak. Jenazahnya terbakar. Ya, kebakaran dia. Kalau disiram, dikosok, kayaknya malah lepas ini. Jari jemarinya bisa lepas. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, أو كان الميت امرأة مع رجال ليس فيهم زوجها. Atau jenazahnya wanita yang tidak ada suaminya, tidak ada familinya. Ini masalah. Bisa terjadi enggak, Pak? Bisa, jenazah wanita tidak dikenal. Ya, bagaimana kayak ini? Laisa fihim zawjuha, tidak ada laki-laki, yakni tidak ada suaminya. Aw rajulan ma'a nisan laisa fihim zawjatuhu. Atau jenazah laki-laki yang pas kebetulan dia mati di kalangan wanita yang tidak ada laki-laki, enggak ada istrinya. Hah? Mungkin itu. Kalau itu terjadi, tidak ada air atau jenazahnya seperti tadi kena kusta atau terbakar atau kondisi seperti itu, maka jawabannya adalah fa innal mayta fi hadhihi al-ahwal yutayammam bit-turab. Dalam kondisi seperti ini, jenazah itu ditayamumi biturab, dengan tanah. Nah, caranya bimashi wajhi, bimashi caranya dengan mengusap wajahnya, wa kafaihi min wara'i ha'itin 'ala yadil masih. Ya, wajahnya diusap, kemudian telapak tangannya diusap. Oleh siapa? Ya tentunya bukan dia yang dia sudah mati, Pak. Orang yang memandikannya, yakni mentayamuminya. Mentayamuminya. Min warai ha'il ala yadil masih. Min warai ha'il, dari balik kain. Sekarang umpamanya dia wanita, bukan mahram kita. Ini bagaimana? Mau dipegang, bukan mahram kita. Kalau dia kebakar, kulitnya ini dagingnya sudah mau kelepas-lepas. Kita ya mumi, malah jadi mumi, Pak. Tulang tok nanti, kamu kok gitu. Burung apa-apa istri di hantu ya. Wah, mengerikan. Bagaimana cara mentayamumi? Di balik kain. Kain, sudah. Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Tayamumi wajahnya dan dua telapak tangannya. Ala yadil masih. Wa ta'abara ghusl ba'd al-mayyit. Sekarang permasalahan berikutnya, apabila jasad jenazah ini rusak sebagiannya sehingga tidak memungkinkan bagian yang rusak itu untuk dimandikan. Bisa dipahami hadirin? Ya bisa. Orang ketabrak sepur mamanya, bagian tubuh ini rusak parah. Ya, bagian tubuh ini masih utuh. Bagaimana caranya? Husila ma'amkan husluhu. Tetap dimandikan pada anggota tubuh yang memungkinkan untuk dimandikan. Bukan ditayamumi. Nah, kalau ditayamumi tadi kasus di atas. Tidak ada air. Dimandikan pakai apa? Disirami pakai tanah? Malah ngotori, Pak. Ditayamumi. Nah, sekarang ini anggota tubuhnya rusak sebagian, tidak memungkinkan untuk dimandikan. Maka caranya adalah husila ma'amkan, tetap dimandikan pada anggota tubuh yang memungkinkan untuk dimandikan. Uyutamam anil baqi, dan ditayamumi yang lainnya. Hanya diusap saja. Hanya di usap saja. Istihab liman ghassala maytan yaghtasil ba'da taghsilihi. Kemudian disunahkan bagi orang yang memandikan jenazah, hendaknya dia mandi setelah itu. Hendaknya dia mandi setelah itu. Dikarenakan apa? Dalam rangka untuk membersihkan diri. Walaysa dzalika wajib, akan tetapi hal ini tidak wajib. Yani yang mana yang tidak wajib? Mandinya orang yang memandikan jenazah, tidak wajib, istihab. Selesai sudah alhamdulillah keterangan dari Syekh tentang memandikan jenazah. Ada gambaran kira-kira? Ada. Nah, bagi yang sudah pernah memandikan lebih paham lagi. Beberapa orang memandikan jenazah ketika diterangkan seperti ini, Dia ingat bahwa dulu dia salah berat. Di antaranya, tanpa mewudukannya, langsung pakai keran dari kepala, ya, ada yang menggangi selang, ada yang ngosoki. Yang megangi selang ini enggak tahu ilmu. Kudur, Pak. Ngerti kesampah semuanya. Sampai kotorannya juga enggak tahu. Yang megangi ini, tuh, aduh, ini gimana ini akhirnya. Apalagi kalau caranya dipangku. Kotorannya malah ke yang mangku. Waduh, ini kesalahan. Tidak ada kewajiban atau disunahkan memandikan jenazah harus dipangku. Kan ada beberapa yang orang yang seperti itu ya, Pak, ya. Dibangku sama anaknya. Anaknya berapa? 5. Mangku semuanya. Birwaliden. Itu enggak, malah justru. Anggapan itu birwaliden salah. Malah justru bagusnya ditaruh di meja. Yang akan rata dan memudahkan dalam memandikan. Nah ini dia. Ada juga kesalahannya. Satu apa tadi? Tanpa diwudukan. Kemudian tidak melalui kanan dulu baru kiri. Ya. Kanan dulu. Kadang ada orang tangan kanan terus tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Itu salah. Menyalahi sunnah maksudnya. Tidak sesuai dengan aturan syariat. Kalau ditanyakan apakah itu berdosa, insya Allah tidak. Tetapi menyalahi sunnah. Ya ini tidak sempurna dalam mengurusi jenazah tersebut. Bisa dipahami hadirin? Ada kalanya memaksakan diri, ini jenazah mandikannya sudah berapa kali enggak diketahui. Karena itu tadi. Ya, kepala, kaki-kaki, kepala, hur-hur ini jaga berapa? Ini suara hitungan. Ya. Akhirnya ketika Anda dikafani masih ada tinjangnya. Lah dedak ana mani. Ya bocah kebule jane. Malah si mayitnya ditomahi, Pak. Sudah capek sih. Sudahlah, paksa aja. Kafani aja. Walaupun ada kotorannya. Ini salah. Jangan seperti itu. Ya. Dia ternyata awalnya memang tidak didudukan, tidak dipeliri dulu. Dia terus keluar. Itu kesalahan yang sering terjadi. Ini sudah 5 kali dimandikan, sudah banyak air. Berember-ember kotoran keluar lagi. Keluar. Karena dari awalnya tidak ditekan. Bisa dipahami hadirin. Ya. Kemudian juga dari mulut. Dari mulut selalu keluar. Karena dia sudah tidak bisa menahan apapun. Dan apalagi jenazah ini mungkin tidak dimiringkan kanan, tidak dimiringkan kiri. Ngumpul di mulut dia. Kok terus ada busanya? Bingung. Ketika dikafani dijunjung sor keluar. Ini gimana? Gak sempurna. Ya. Ini semuanya ya kan terjadi setelah kita bahas seperti ini. Oh, aku bin kayak gini, aku bin kayak gini. Oh, bin ke Singapurung. Hurung. Nah, itulah manfaat ilmu. Ya, orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Hadza huwa. Yang lebih parah lagi, auratnya tidak ditutupi, terbuka, gotontonan. Nah, ini salah. Seharusnya sudah kita lewat pembahasan memandikan jenazah di ruangan tertutup, bukan di halaman depan kemudian ditutupi jarit topak. Jaritnya pendek sehingga setiap yang layak deleng, deleng. Yang lain orang-orang satu sedelengkapi, Pak. Ya kalau dalam tubuh, yang namanya tubuh orang itu muslimin, ada kalanya dia punya gatal-gatal, ada kalanya dia mungkin punya luka, ada kalanya, ya namanya jasad manusia. Itu aurat satu harus ditutupi. Yang kedua dia memiliki kekurangan pada tubuhnya yang dia malu kalau diketahui orang. Kalau dia masih hidup, malu dia. Bisa ditanya, malu enggak? Oh malu, jangan dibuka-buka. Maka kita berkewajiban amanah, jenis amanah orang yang memandikan adalah menutupi semua aib yang kemungkinan orang akan membicarakannya. Ya? Riba itu hayyan wa maitan. haramnya ghibah ketika dia masih hidup, dia haram dihibai. Setelah dia mati juga haram dihibai. Ya. Mungkin akan ada ghibah. Orang-orang ini. Apa sih? Diceritakan. Dihibah ini, Pak. Ghibah itu hukumnya haram. Ini juga terjadi. Banyak di berbagai macam kesalahan-kesalahan. Kita masuk yang berikutnya. Ahkamut takfin. Beberapa hukum yang berkaitan dengan mengkafani jenazah. Wabata tamamil ghusli wa tajfif. Yusra'u takfinul mayit. Setelah selesai dimandikan, dianduki apa enggak, Bang? Dianduki. Ya, tajfif, dikeringkan tubuhnya dengan anduk. Dikeringkan. Maka kemudian disyariatkan untuk dikafani. Dikafani dengan kain yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Ushtaratu fil kufil kafani ayyakuna satiran. Perhatikan kain yang digunakan untuk mengkafani jenazah. Yang pertama, kata beliau, disyaratkan kain kafan itu bisa menutupi seluruh badannya. Kain kafan ya kaum muslimin lebarnya 1 meter. Ya. Panjangnya ya panjang. Itu bikinan pabrik, roll-roll. Kita ukur berapa ini? Panjangnya jenazah ditambahi. Tidak ada aturan baku, tapi ditambahi untuk ngikat ujung dan ngikat kaki. Itu harus 2 meter. Wong jenazahnya 1 meter setengah. Kok 2 meter panjang, teman-teman? Nggak, tidak ada batasan baku. Ingat-ingat, bisa dipahami hadirin? Ya. Kalau seandainya beli sudah ada potongannya, kalau kepanjangan dipotong nggak apa-apa. Yang menjadi syarat adalah apa? Satiran menutupi. Kalau seandainya kain kafan itu lebarnya 1 meter, ditutupkan kayak gini, nggak nutupi, Pak. Ditutupkan kayak gini kayaknya berat. Tangan masih kelihatan, muka masih kelihatan. Berarti tidak satiran. Ya, belum menutupi. Bagaimana kalau kain kafan lebarnya 2 meter? Mungkin ada tidak, Pak? Mungkin. Bisa ada satu lembar untuk kemudian digulung-gulungkan. Kalau sampai bisa menutupi, cukup. Ya, ini tidak harus 3 helai. Yang menyebabkan harus 3 helai adalah dikarenakan tidak lebar kain itu. Sehingga harus ditumpuk 3. Ditumpuk 3 saja tidak tumpuk kayak gini, apa manfaatnya? Ya, 1 meter tumpuk jadi telu, jadi sisi. Tutupnya krep, oh tangannya tersi keton. Itu salah dalam numpuknya, Pak. Ya. Ya, kita baca keterangan dari beliau. Wa istahab ayyakun abyad nadhifan. Disunahkan hendaknya kain itu berwarna putih. Nadhifan, yang bersih. Apakah harus baru? Tidak harus. Sungkana jadidan wahul afdal au ghasila. Sama saja. Kain itu baru dan itu lebih afdal. Atau kain itu ghasila. Kain yang sudah pernah dicuci. Oh, berarti bekas mayatnya siapa ya? Dia dadung itu dimasukkan ke lubang. Jangan berpikir-pikir itu kainnya kain bekas. Tidak. Artinya kain kafan tersebut atau kain tersebut tidak mesti kain kafan. Kain. Ya. Yang lebar, bisa menutupi, pernah dicuci, tidak apa-apa. Kalau seandainya ada yang baru, maka itu lebih afdal. Wa miqdarul kafan wajib thawbun yastur jamil mayit. Ukurannya sekarang, panjang dan lebarnya. Ukuran kafan yang wajib adalah yang menutupi semua jasad mayit. Tidak ada berapa meter, berapa senti. Tidak ada. Tubuh orang beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Jenazah itu ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak-anak. Yang penting menutupi saja. Menutupi jami'an mayit. Dari arah kepala sampai kaki. Ditutupi dengan sempurna. Wal mustahab takfinu rajul fi thalathi lafa'if. Wa takfinil mar'ati fi khamsati athwab. Disunahkan oleh kaum muslimin, bukan satu hal yang wajib, mengkafani jenazah laki-laki pada 3 lapis kain kafan. Disebutkan Syekh Syu'aib ketika di Jogja kemarin, ketika kain tersebut lebar menutupi, maka tinggal ditutupi saja. Kalau kain itu tidak lebar, tumpuk 3. Bagaimana cara tumpuk 3-nya? Jumat depan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.